Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jazakallahu khairal jazaa'. Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Mubarak hafizahullah ta'ala atas tausiahnya, yang insyaallah kita akan melanjutkan sedikit di antara sekian banyak faedah yang dapat kita ambil dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam mencari Khidir. Di antaranya semangat, semangatnya beliau alaihissalam di dalam menuntut ilmu. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Nabi Musa, siapa Nabi Musa? Nabi yang menyelam dia. Kebersamaan itu, kedudukan beliau sebagai nabi tidak menghalangi untuk thalabul ilm. Beliau terus semangat di dalam mencari ilm. Kemudian di sana diperlukan as-sabr, karena jalan thalabul ilm adalah jalan yang dipenuhi dengan hal-hal yang badan ini tidak senang dengannya. Falamma jawaza qala li fatah atina ghadana laqad laqina min safarin hadha apa nasaba ay ta'ban, sungguh meletihkan, capek perjalanan menuntut ilmu tersebut. Naam ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, itu as-sabr. Kemudian di antara figur atau teladan yang dapat kita ambil di dalam semangat menuntut ilmu tersebut, semangat menghadiri ta'lim, semangat menghadiri majalisul ilm, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa yang tidak kenal dengan semangatnya beliau radhiyallahu taala anhuma? Bahkan anak-anak kita thalabah telah banyak menghafal dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nama beliau senantiasa harum karena ilmu yang bermanfaat meskipun beliau telah tiada. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala di dalam sunannya lewatkan sebuah asar yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala memang. Falamma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ultu yashabun ya langsor. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam meninggal dunia, wafat, kata beliau radhiyallahu ta'ala, saya berusaha mengajak, ini bentuk semangat beliau radhiyallahu ta'ala dalam thalabul ilm, tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu. Qultu li ashabi min al-ansar halumma falanas'alanna ashab an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innahum al-yawma katsir. Mari kita belajar menuntut ilmu, menghadiri majelis zikir, kesempatan. Fa innahum al-yawm katsir, karena sahabat pada waktu itu masih banyak jumlahnya sebelum mereka diwafatkan oleh Nabi, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana tanggapan dari saudaranya tersebut? Wa ajaban lak ya Ibn Abbas, sungguh ajakan ini sangat mengherankan. Apakah engkau tidak melihat jumlah mereka sekian banyak, buat apa kita mendatangi mereka? Enggan tidak menyambut keinginan baik Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam menuntut ilmu. Hingga akhirnya fatara kadzalik wa aqbalat alayya al-mas'alah. Akhirnya sudah saya tinggalkan dia. Saya mulai bersungguh-sungguh berusaha mendatangi mereka, belajar. Hatta sampai-sampai suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ingin mendengar secara langsung, mendatangi para sahabat tersebut. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi mereka. Wa huwa qa'ilun, dalam keadaan tidur siang, istirahat. Kira-kira apa yang dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau menunggu di depan pintunya. Fatawassadu ridai fatasfihu aliyya ar-rih minat turab. Angin membawa debu. Serindang beliau dipakai untuk tidur. Thumma kharaj faqala malak yabna ammi rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ala arsalta ilayya rasulan fa'atiyak. Ola radiyallahu ta'ala anhuma, bal ana ahabbu an atik. Subhanallah. Kemudian guru tersebut keluar, terbangun dari istirahatnya. Setelah membuka pintu, ternyata ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Mana kau Ibnu Abbas? Apa yang membuat Anda datang kemari? Bukankah Anda mengutus utusan? Kemudian saya mendatangi Anda bentuk tawaduk seorang guru. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, ana ahabbu an adik. Saya lah yang berhak untuk mendatangi Anda. Kemudian beliau mulai menulis hadis, mendengarkan, belajar kepada sahabat tersebut. Ayyuhal ibadatul kiram azani Allah wa iyyakum. Hingga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu, memberkahi amal soleh, ilmu yang dicari oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhumah. Hatta ra'a hadzal rajul haitsu ijtama'a an-nas alayya faqala hadzal rajul aqala minni. Hingga pada akhirnya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menjadi mufti, seorang alim, guru, yang mana pada waktu itu manusia belajar berbondong-bondong menuntut ilmu kepada beliau, dan disaksikan oleh temannya tadi, Rajulun minal Ansar, yang semulanya diajak oleh beliau enggan. Dia berkomentar, hadzal rajul aqala min, laki-laki ini lebih cerdas dibanding saya. Ayuha al-hibbatul kiram azani Allah wa iyyakum, di antara faedah yang dapat kita ambil dari asal yang disebutkan oleh al-imam dari ini dan yang lainnya adalah semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Dan ilmu ini disaksikan sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaatnya untuk an-nas. Disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan, ni'ma turjumanil Qur'an Ibnu Abbas, sebaik-baik penerjemah Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Dan pada kesempatan lain beliau juga mengatakan, na'am lau atraka Ibnu Abbas asnanana ma'asharuna ahad. Kalau seandainya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu itu hidup sezaman selevel, sekelas dengan zamannya kita, yaitu zamannya Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, niscaya tidak ada yang menyamai kecerdasan beliau. Tidak ada yang mengalahkan kegigihan beliau, semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Kemudian disaksikan pula oleh muridnya Mujahid bin Jabir rahimahullah, law fassara Ibnu Abbas asy-syai'a ra'aitu fi wajhihi nuran. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saya melihat cahaya di wajah beliau radhiyallahu taala anhuma, wallahu taala a'lam bissawab. Dan di sana tentunya masih banyak faedah-faedah yang dapat diambil dari kisah perjalanan Nabi Musa mencari Khidir alaihissalam. Karena waktu yang membatasi kita, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.